tekane nyulayani, janjimu sehidup semaku, aku ono ing lali, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Deno kandolani aku, tekane nyulayani. Beneran pastikan ku buktikan, bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Walau di akhir zaman, cinta kita tak terpisahkan. Walau di akhir zaman, cinta kita tak terpisahkan. Walau di akhir zaman.